Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, sebagaimana telah pernah kita janjikan bahwa materi kita mulai hari ini dan menyusul berikut-berikutnya insyaallah, kita akan membahas kitab fikih yang kita ambilkan dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab hadis yang beliau sarikan dari kitab atau hadis-hadis yang bersumber dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kitab hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Kita akan mulai dengan menyebutkan kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah tentang bersuci. Al-Hadithul Awwal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyasanya amalan tergantung kepada niat. Dan hanyasanya setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dicapainya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya dinilai kepada apa yang dia ingin berhijrah kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, an-niyah disebutkan oleh para ulama secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, tujuan atau keinginan. Adapun secara syar'i, secara istilah, pengertiannya adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi ta'ala. Keinginan untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna global dari hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan kaidah yang sangat penting dari kaidah-kaidah Islam. Dan dia adalah qiyas yang sahih untuk menimbang amalan dari sisi diterima atau tidaknya. Ditimbang dengan hadis ini, dia mendapatkan banyak atau sedikitnya pahala, juga timbangannya adalah hadis ini. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan bahwa poros amalan itu ada pada niat. Jika niatnya baik dan amalannya ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, maka amalan tersebut diterima Allah Jalla wa'ala. Tetapi jika yang ada dari niat sebaliknya tidak ikhlas, maka amalan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala maha tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Dia mengharapkan yang lain dari ibadahnya, tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak butuh sama sekali kepada yang demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sebuah permisalan untuk menjelaskan kaidah tentang diterima atau ditolaknya amalan, mendapatkan pahala atau tidaknya. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan permisalan dengan amalan al-hijrah. Amalan hijrah adalah amalan yang mulia di dalam Islam, memiliki keutamaan yang besar. Maka barang siapa yang berhijrah dari negeri kafir, dari negeri syirik, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari kedekatan dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni dahulunya ketika para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka di sini akan ditimbang, ditinjau kejujuran niat yang ada dalam hati orang yang melakukan hijrah. Apakah memang dia berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan ingin menyelamatkan agamanya dari penindasan orang-orang kafir dan musyrik, agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dan dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, senantiasa berada di bawah bimbingan, nasihat, pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam, maka orang yang demikian tujuannya, maka hijrahnya itu dinilai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala kepadanya. Tetapi siapa yang berhijrah karena dunia, terlebih pada waktu itu kondisi negeri Madinah adalah negeri yang menjadi tempat lalu lalang para pedagang. Mau berdagang ke Syam melewati Madinah, mau berdagang ke Yaman melewati Madinah, terus demikian. Berarti Madinah tempat strategis. Maka dia tidak bertujuan dalam rangka untuk mencari dan mendapatkan dunia yang sudah tergambar di pelupuk matanya. Tidak. Atau juga karena wanita yang ingin dinikahinya, juga tidak. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nilai pahala yang sempurna kepadanya. Sekali lagi kembali kepada niat dan tujuan yang ada di dalam hatinya. Hadis ini, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa dua kalimat ini adalah kalimat yang sama, memiliki makna yang sama. Namun sebagian ulama menyatakan dia adalah dua kalimat yang masing-masing dengan maknanya sendiri-sendiri. Sehingga kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, ini adalah niyatul amal. Dan yang kedua, wa innamalikulli mri'in ma nawa, ini dinamakan dengan niyatul ma'mul lahu. Maka kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, hanyasanya amalan tergantung kepada niat, dia akan berfungsi sebagai pembeda antara adat, kebiasaan dengan ibadah. Contohnya misalnya, seorang mandi janabah, mandi junub. Mandi junub, atau dengan seorang mandi, yang akan membedakannya adalah niat yang ada dalam hati orang yang melakukannya. Karena mandi junub untuk mencukupi yang wajibnya saja itu sudah cukup dengan cara mengguyur langsung. Tapi cara yang lebih afdal yang dirangkum dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma, maka seperti tata cara yang sudah kaum muslimin ketahui. Diawali dengan mencuci tangan, kedua tangan, mencuci kemaluan, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyela rambut dan mengguyur sampai seterusnya. Lah, seorang yang mandi akan membedakan niatnya kalau dia ini ingin mandi junub, atau ternyata niatnya bukan mandi junub tapi ingin segar. Pagi hari dalam kondisi panas, di malam hari keringat, mandi biar sholat subuh segar. Terbedakan dari niat. Atau sekedar ingin bersih-bersih. Maka kembali kepada niat. Seorang yang berpuasa, dia menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ada orang yang lebih jauh lagi, malam hari jam 12 sudah tidak makan dan minum sampai jam 12 berikutnya malam harinya. Ternyata ingin persiapan operasi, suruh puasa. Sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Maka di sini niat berfungsi untuk membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya misalnya, seseorang sholat dua rakaat subuh. Sama-sama dua rakaat, ada orang yang meniatkan untuk sholat sunnah. Maka yang membedakannya adalah, barakallahu fikum, niat yang ada di dalam hati. Apakah dia sedang sholat sunnah ataukah dia sedang sholat subuh. Atau misalnya, ada orang yang dari perjalanan mendapati kaum muslimin di masjid sedang sholat asar, dia masuk padahal dia belum melaksanakan sholat duhur. Misal, dia boleh bergabung di situ dengan niat sholat duhur. Dan disebutkan pembahasan di kalangan para ulama bahwa boleh berbeda antara makmum dengan imam. Imamnya sholat asar, jamaah yang lain sholat asar, dia datang belum sholat duhur, dia niat untuk sholat duhur. Yang membedakan adalah niat. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, adapun yang kedua, wa innama likulli mri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan, ini adalah niyatul ma'mulilah, untuk siapa Untuk siapa? Amalan ibadah yang dia lakukan tersebut. Apakah semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, ataukah riya kepada manusia? Sum'ah, ingin didengar, agar dikatakan sebagai seorang alim, agar dikatakan sebagai seorang yang rajin ibadah, agar dikatakan sebagai seorang dermawan, dan yang lainnya, semua akan mendapatkan sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini hadis yang sangat agung. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memulai kitab sahihnya dalam Sahihul Bukhari itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan dalam setiap bab selalu beliau awali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu masuk dalam 70 bab dalam bidang fikih. Dalam 70 bab di bidang fikih yang menunjukkan betapa hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan tentang amalan-amalan yang di sana niat sangat berfungsi. Dan apabila suatu amalan diiringi oleh niatan-niatan riya, maka seperti apa hukumnya? Beliau sebutkan amalan yang ditujukan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Satu, terkadang dia adalah riya yang murni. Riya murni ketika ingin ibadah benar-benar ingin dipuji oleh manusia dan mendapatkan dunia, maka ini sudah barang tentu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisinya. Tetapi kata beliau, ini hampir-hampir tidak muncul dari orang mukmin. Baru saja mau sholat sudah memang niat asal dan awalnya udah riya. Itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Kemudian keadaan yang kedua, awal mula ibadah yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dia diiringi oleh riya. Diiringi oleh riya. Kalau riya yang muncul itu sejak awal ibadah, awalnya untuk Allah, tapi kemudian di awal ibadah sudah muncul riya, maka dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwa amalan itu batal, tertolak. Kemudian keadaan yang ketiga, awal niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan kemudian muncul riya. Maka keadaannya, jika riya yang muncul itu berupaya dia lawan, dia tepis dengan hatinya benar-benar dipusatkan hanya kepada Allah Jalla wa ala, dan dia menyadari bahwa dia sudah berupaya, bersusah payah melakukan satu ibadah, kalau pada akhirnya dia riya, ingin dipuji manusia, ingin didengar manusia, percuma usahanya. Dia tidak ingin capek berupaya ditepis, maka amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi yang berikutnya, jika niat yang muncul di pertengahan dengan niat riya itu tadi, dan dia menikmatinya, senang dengannya, maka amalannya akan tertolak. Amalannya akan tertolak. Ini yang benar-benar ditakutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, fitnah yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi ketakutan beliau terhadap fitnatu al-masihid dajjal yang akan menimpa umatnya, yaitu fitnatu ar-riya. Niat ibadah untuk selain Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Dia awalnya salat, kemudian di pertengahan dia memperindah dan memperbagus salatnya, li nadri rajulin ilai, karena ada orang yang sedang memperhatikannya. Semakin bagus caranya, semakin panjang rukuk dan sujudnya, semakin kelihatan tenang badannya, nampak kekhusyuannya, tapi dibuat-buat karena ada teman yang sedang memperhatikan. Maka fitnatur riya ini lebih ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada fitnatu al-masihid dajjal. Kenapa demikian? Ada beberapa sisi. Satu, fitnatu al-masihid dajjal itu akan terjadi di akhir zaman, termasuk tanda besar hari kiamat, dan sudah pernah kita jelaskan di masjid ini. Tapi yang namanya riya itu muncul sejak awal sampai hari kiamat. Itu fitnatu ar-riya. Yang kedua, al-Masih ad-Dajjal dia tidak bisa memasuki Makkah dan Madinah. Tapi yang namanya riya bisa menimpa orang yang sedang beribadah di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi. Betul tidak? Betul. Yang ketiga, fitnatu al-Masihid Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan karunia kepada kaum mukminin untuk bisa mengenalinya. Yang bisa baca tulis ataupun tidak, karena tulis tertulis di antara kedua matanya, kaf fa ra, artinya kafir. Dia akan berhati-hati darinya, dari dajjal. Tapi yang namanya riya itu bisa menimpa siapa saja dari mukmin, dari muslim, termasuk para ulama. Tidak bisa selamat, atau kadang sulit untuk selamat dari yang namanya riya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama salaf kita dahulu sering menyatakan, ma jahadtu syai'an mujahadati 'alal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang aku benar-benar berjihad dengan kuat untuk melawannya sebagaimana perjuangan untuk melawan riya. Karena niat riya itu sesuatu yang sulit, berat. Untuk benar-benar hati ini ikhlas, murni semata-mata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada perjuangan dan kerja keras. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa untuk terus senantiasa kita berdoa, memohon, bermunajat, bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jalla wa ala membantu kita untuk senantiasa ikhlas dalam ibadah kepadanya. Karena akan percuma, barakallahu fikum, akan percuma kerja keras kita, jerih payah yang sudah kita lakukan akan sia-sia tidak bermanfaat, tidak bernilai di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Yaumun la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita, yang bermanfaat amalan kita. Namun tatkala amalan itu barakallahu fikum tidak didasari dengan niat ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, benar-benar akan sia-sia. Allahu azza wa jalla menyatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan, kami tunjukkan, kami tampakkan di hadapan mereka apa yang dulu mereka amalkan ketika di dunia. Dia sudah merasa sholat, berinfak, sedekah, haji, baca Quran dan yang lainnya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang sudah nampak di hadapannya dari dulu amalannya di dunia, Allah sirnakan seperti debu yang berterbangan bagikan fata morgana yang menipu. Kenapa? Kata para ulama, li'adamil ikhlas fi tilkal amal. Karena tidak adanya keikhlasan dalam amalan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya poros amalan itu ada pada niat. Benar dan rusaknya, banyak atau sedikitnya pahala yang dia dapatkan tergantung kepada niat. Kemudian pelajaran penting yang kedua, bahwa niat adalah syarat asasi dalam amalan. Niat adalah syarat asasi di dalam amalan. Kemudian yang ketiga, anna niyata mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Yang keempat, wajib untuk berhati-hati dari riya dan sum'ah. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar. Karena amalan itu tidak akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran penting yang kelima, wajib untuk memperhatikan amalan hati. Merasa hati ini diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sesama manusia tidak bisa menilai apa yang ada dalam hati kita. Kita senyum kepada saudara muslim, ini memang benar-benar karena menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mendapatkan nilai sedekah kepada saudaranya, dia senyum ceria, ataukah senyumnya cuma basa-basi? Niat yang akan mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hijrah dari negeri syirik kepada negeri Islam termasuk amalan yang sangat mulia di dalam Islam jika diniatkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima, salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Hadis ini datang dengan kalimat la yaqbalullahu. Dalam bahasa Arab dia disebutkan dengan sighatu an-nafi, bentuk penafian, peniadaan. Allah tidak menerima. Kalau datang kalimat dengan sighatun nafi, penafian, peniadaan, maka posisi kedudukannya lebih kuat dibandingkan larangan. Dibandingkan larangan. Misalnya, di dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, mereka bercinta kasih, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalimat penafian atau peniadaan seperti ini lebih kuat posisinya dibandingkan larangan. Jangan kalian menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sebagai teman dekat yang kalian bercinta kasih dengannya. Misalnya kalimat atau ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian wahai orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Al-awliya itu maknanya macam-macam. Teman dekat, orang kepercayaan yang dia bercinta kasih dengannya, termasuk juga tidak boleh menjadikan pemimpin, semuanya masuk. Tafsirannya bukan tak boleh menjadikan pemimpin, tidak boleh menjadikan mereka teman dekat kepercayaan, sahabat karib, tak boleh. Yang kita memberikan rasa cinta kita, al-wala, sikap loyalitas kita, kalau itu saja tidak boleh, apalagi menjadikan pemimpin. Ini datang dalam bentuk larangan, tapi ketika datang dalam bentuk penafian dalam ayat yang tadi pertama, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum, meskipun ayahnya, anaknya, saudaranya, kerabatnya, dia tidak akan memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini lebih kuat. Oleh karena itu dahulu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, dan disebutkan oleh para ulama bahwa asbab nuzul hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini adalah ketika ayahnya Al-Jarrah menjadi penentang Allah dan Rasulnya dan ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau penggal kepala ayahnya sendiri. Maka hadis ini juga demikian. Ketika datang dengan kalimat penafian, la yakbalullahu, Allah tidak menerima. Apa yang tidak diterima? Salata ahadikum, salat seorang di antara kalian. Iza ahdasa, apabila dia berhadas. Apabila dia berhadas. Hadas adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Dan ini termasuk pembatal wudu. Maka seorang barakallahu fikum yang dia salat tanpa taharah, tidak wudu, mau salat 500 rakaat Allah tidak terima, tidak sah salatnya, satu, tidak mendapatkan pahala. Atau ketika seorang sedang dalam keadaan salat, sudah bersuci sebelumnya, di pertengahannya dia batal, tidak boleh dilanjut. Malu mau keluar, tidak enak. Masa sholat berhenti? Ya namanya orang sudah hadas, sudah keluar angin misalnya, itu pun jangan ditunggu. Ya, jangan kemudian barakallahu fikum secara ekstrim menerapkan La yakhrujanna ahadukum minal masjidi hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian keluar dari masjid, maksudnya dari sholat, sampai dia mendengar suara atau merasa keluar angin. Jangan ditunggu bunyi dengan suara yang keras. Kasihan yang di samping-sampingnya. Tidak perlu dicontohin ya. Ya. Malu contohinnya. Di samping memang tidak boleh untuk menahan keinginan untuk buang air besar misalnya, keinginan untuk buang air kecil atau sudah keinginan untuk mau keluar ini angin ditahan, tak boleh keluar dari sholat. Keluar dari sholat. Apalagi kalau sudah keluar, tidak ada orang yang tahu selain Allah dengan dia. Ya, apalagi memang dikamuflase dengan suara batu misalnya. Mohon maaf ini kalau bahasanya terlalu kasar, saya bingung untuk cari yang lebih lebih lembut, lebih sopan. Harus keluar. Kenapa? Hadis ini berlaku kepada dia. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Keluar wudu, ngulang lagi dari awal. Kalau dia masih mendapati rakaat satu, berarti harus nambah dua kalau salat maghrib. Fa ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna global dari hadis ini barakallahu fikum, bahwa syariat agama kita yang suci dan agung ini memberikan bimbingan terhadap orang yang hendak menunaikan salat untuk tidak masuk melaksanakan salat kecuali dengan kondisi bagus dan penampilan yang indah. Karena salat itu adalah hubungan yang paling kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah jalan yang dengannya seorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk berwudu, bertaharah, dan mengabarkan bahwasanya seorang yang dia menunaikan salat tanpa taharah maka tidak sah dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa salat orang yang berhadas, orang yang berhadas tidak diterima sampai dia suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian yang kedua, bahwa hadas itu membatalkan wudu. Hadas itu membatalkan wudu dan membatalkan salat jika sedang berada di dalam salat. Kalau tadi sudah wudu, belum salat, terus dia hadas, maka harus ngulang wudunya. Kalau dia di dalam salat ternyata berhadas, harus diputuskan salatnya, wudu, kemudian salat kembali. Kemudian pelajaran penting yang ketiga, makna tidak diterima di dalam hadis ini, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Pengertian tidak diterima adalah satu, tidak sah. Adamu sihhatis salat. Salatnya tidak sah. Yang kedua, wa adamu ijza'iha, tidak mendapatkan jaza, pahala. Tidak mendapatkan pahala. Kemudian pelajaran penting yang keempat, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa taharah atau bersuci atau berwudu adalah syartun li sihhati as-salah, syarat sahnya salat. Kita lanjutkan sedikit hadis yang berikutnya ringkas insyaallah sebelum tanya jawab. Al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga. Kemudian tidak disebutkan perawinya. Ini Bukhari Muslim. Hadis ini atau kitab ini dirangkum dari hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana sudah kita sebutkan di awal. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hambali rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As dan Abu Hurairah dan Aisyah, tiga orang sahabat sekaligus meriwayatkan hadis ini. Mereka menyatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil aqabi minan nar," celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Kalimat wailun dalam hadis ini pengertiannya adalah al-azab wal halak, azab dan kebinasaan. Wailun azab kebinasaan. Lil aqab, al aqab itu bentuk jamak dalam bahasa Arabnya dari aqib. Aqib itu adalah muakhirul qadam, bahasa kita tumit. Muakhirul qadam, kaki paling belakang, yakni tumit. Makna global dari hadis ini barakallahu fikum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari sikap bermudah-mudahan dalam permasalahan al-wudu dan menganjurkan untuk perhatian dan berupaya menyempurnakan wudu dengan sesempurna mungkin. Maka tatkala tumit adalah daerah yang mayoritas air tidak sampai kepadanya, tentunya itu kembali kepada sikap kita yang menggampangkan, mengentengkan, bermudah-mudahan, tidak serius. Kalau sekedar ngambil gayung misalnya, kemudian dituang saja begitu, tumit belakang ini akan ketinggalan, akan ada sisi tidak terkena air. Tapi kalau dia perhatian benar-benar digosok, ya, dibasuh sampai ke belakang akan tercukupi. Maka daerah ini yang kadang atau bahkan dikatakan mayoritasnya air tidak sampai ke sana, termasuk pula daerah siku sini, kalau tidak perhatian, maka di situ akan sering terjadi kekurangan. Maka kondisi yang seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa azab akan ditimpakan kepada orang-orang yang bermudah-mudahan, tidak serius di dalam menyempurnakan wudunya ketika dia berwudu. Maka pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, wajib untuk memperhatikan anggota-anggota wudu dan agar tidak ada satupun darinya yang tidak terbasuh secara sempurna. Ini disebutkan tumit itu hanya mimbabil misal, contoh saja. Kalau juga yang lainnya, sikunya atau wajahnya hanya membasuh begini saja, akhirnya bagian sini ketinggalan, juga masuk dalam kategori ancaman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman neraka. Anggota yang tidak terkena wudu itu akan diazab dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kemudian yang kedua, ancaman yang keras, ini pelajaran penting yang kedua, ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan celah pada anggota wudunya. Dan yang ketiga adalah bahwa yang wajib fir rijlain pada kedua kaki adalah al-ghuslu fil wudu, dicuci, bukan diusap. Dan inilah hadis-hadis yang sahih yang begitu banyak menetapkannya tentang perintah mencuci. Demikian pula berlaku padanya ijma'ul ulama. Ijma'nya para ulama bahwa kedua kaki itu dicuci bukan diusap. Dan di sini disebutkan bahwa berbeda dengan pendapat nyeleneh dan aneh dari orang-orang Syiah yang menyatakan bahwa kedua kaki itu diusap bukan dicuci. Memang para ulama menyebutkan kalau terjadi khilaf perbedaan dalam masalah fikih dengan orang-orang Syiah, biasanya para ulama tidak menganggap karena mereka bukan orang-orang yang ahli dalam bidang fikih dan sering mendatangkan pendapat-pendapat nyeleneh dalam masalah fikih. Termasuk pernah saya contohkan, ditanyakan kepada Khumaini, Ayatullah Khumaini, wahai imam, bagaimana hukum makan wortel di siang hari Ramadan? Hukumnya membatalkan puasa. Hukumnya membatalkan puasa. Masya Allah, bagus. Tapi kalau dia meniatkan diri jadi kelinci, tidak membatalkan. Karena Nabi menyatakan, innamal a'malu binniyat. Coba. Dijadikan dalil hadis pertama yang kita bahas tadi. Amalan tergantung kepada niat. Kalau niatnya makan kelinci, ya tidak membatalkan puasa. Subhanallah. Kalau semua tergantung kepada niat, ya, pergi ke jalan, lihat mobil, niatkan jadi pemiliknya. Atau datang ke bank ini, saya niat jadi pemilik bank, terus ambil uang sembarangan. Atau lihat wanita di jalan-jalan, niat jadi suaminya, miliknya semua. Na'udzubillah, benar-benar pendapat yang sangat nyeleneh. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa membahas sebanyak 3 hadis dalam pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan bermanfaat di kehidupan dunia kita, lebih-lebih lagi di akhirat kita Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal saleh dan pemberat timbangan kebaikan kita di sisinya. Jika ada yang mau disampaikan, mungkin pertanyaan atau apa yang kurang jelas dari penjelasan, dipersilahkan. Sebatas yang bisa saya jawab, akan saya jawab biiznillahi ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mas Andre, coba geser. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita salat berjamaah, di sana ada kewajiban yang namanya kewajiban menggunakan sutrah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, la tusalli illa ala sutratin. Janganlah salat kecuali menghadap kepada sutrah. Wal yadnu minha, dan dia mendekat kepada sutrah. Sutrahnya macam-macam, bisa menjadikan, ini secara umum ya, apa saja yang bisa dijadikan sutrah. Tembok, tiang, meja, cagak, mie, orang. Sebagaimana disebutkan barakallahu fikum bahwa dahulu para sahabat ketika Rasulullah terlambat untuk keluar mengimami salat maghrib, maka para sahabat berebutan tiang masjid untuk salat dijadikan sebagai sutrah. Itu satu. Sehingga para ulama menyebutkan sutrah itu hukumnya wajib. Untuk salat menghadap kepada sutrah, hukumnya wajib. Kemudian barakallahu fikum, Nabi pernah sampai menyusun batu bata untuk dijadikan sutrah. Pernah menancapkan tombaknya untuk dijadikan sutrah. Sampai seperti itu. Kata Nafi', murid dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku sering ketika Abdullah bin Umar akan salat, beliau memerintahkan aku duduk di hadapannya dan menjadikan punggungku sebagai sutrah. Pernah ada orang yang salat di antara dua tiang, lalu kemudian Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang memegang lehernya, ditarik, kemudian ditaruh di depan tiang sembari menyatakan salli ila sutratin, salatlah menghadap kepada sutrah. Ini sutrah berlaku bagi imam dan orang yang salat sendirian. Adapun ketika kita salat berjamaah, maka sutrah makmum itu mengikuti sutrahnya imam. Sehingga kalau kita salat, dari beberapa saf yang ada ini boleh dilewati. Boleh dilewati. Sebagaimana yang disebutkan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu aku keluar dari salat atau berada di saf melewati saf, maka tidak ada seorang pun sahabat senior yang mengingkari perbuatan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kalau kemudian batal atas ketentuan ini, maka boleh keluar untuk melewati saf tersebut, berjalan ke samping, ya, ke arah pintu. Tentunya dilihat, ya, juga berlaku kesopanan, ya. Jangan kemudian keluar ketika dalam keadaan sujud, akhirnya dia langkai punggungnya, kan kurang sopan. Nah, dilihat posisinya yang kira-kira paling dekat dengan arah pintu, atau mungkin apalagi jendela kita ini lebar, ya, bisa keluar lewat jendela, namun tidak disarankan keluarlah lewat pintu. Maka, tapi jangan kemudian menembus dari saf depan, apalagi depan ini enak di sini, jangan menembus sampai ke belakang. Boleh dia menggeser dua orang keluar situ. Jangan gesernya terus sampai ke belakang, kan 10 saf harus dilewati. Kan di sini ada pintu di saf kedua. Keluar satu orang geser lalu berjalan. Tinggal, artinya ini teknis saja. Urusan teknis kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang jelas ketentuannya bahwa boleh melewati saf tersebut karena saf kita ngikut ke, apa namanya? Sutrah kita mengikuti kepada sutrahnya imam. Yang tidak boleh dilewati adalah sutrahnya imam. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi yang kemarin sebagai teman-teman kita di Jakarta, itu menurut dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa? Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingannya kepada pemerintah kita, menjadikan mereka sebagai pemerintah yang baik dan menjadikan di sisinya bitanatan salihah, orang-orang dekat yang baik. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah aksi demonstrasi, Permasalahan ini sesungguhnya kepada beberapa ulama besar di Madinah telah ditanyakan, seperti kepada imam atau ulama besar di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Demikian pula Profesor Dr. Syekh Abdullah Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, bahwa sesungguhnya demonstrasi itu bukan bagian dari Islam. Ini adalah sistem yang diadopsi dari, atau cara-cara yang diadopsi dari orang-orang Barat. Sehingga mereka para ulama memberikan bimbingan kepada kaum muslimin untuk, karena ini tuntutan kepada pemerintah, bukankah di sana berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan falyakhudh biyadih." Siapa yang punya nasihat, kritikan kepada penguasa, kepada pemerintah, ambil tangannya, sampaikan. Apa yang menjadi nasihat kita, yang menjadi kritikan kita, "Wala yubdihi alaniatan," jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Mencaci maki pemerintah, menjatuhkan kredibilitas pemerintah, akhirnya wibawa pemerintah semakin jatuh, terlebih dalam kondisi ketika kaum muslimin rakyat dibakar dengan kemarahan, menanamkan kebencian di hati rakyat kepada penguasanya, yang jelas akan menimbulkan mafsadah, kerusakan yang sangat besar. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kalau kemudian kita telah menyampaikan nasihat diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, faqad addama alaihi wa qad bari'at dhimmatu, dia sudah menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya sudah selesai. Alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu, atas kalian kewajiban kalian, bagi mereka juga kewajibannya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bimbingan sunnah barakallahu fikum yang ini dibimbingkan oleh para ulama, dan nasihat yang mereka sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk tidak menempuh cara-cara yang seperti ini. Tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan demonstrasi. Apalagi jarang sekali yang namanya aksi-aksi demo tidak menimbulkan mafsadah, kerusakan. Meninggal sudah ada, luka-luka iya, mobil terbakar. Sama-sama kaum muslimin yang berhadapan satu dengan yang lainnya. Ini kan penistaan agama. Bukan baru sekarang mereka menistakan agama. Kaum Yahudi dan Nasrani sejak dahulu kala sudah mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan Allah itu punya anak. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kecemburuan kita bangkit? Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekokohan kepada mereka, keberanian untuk menyuarakan al-haq. Maka tidak akan pernah didapati biiznillah ahlus sunnati wal jamaah akan ada di tengah-tengah aksi demo. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah biiznillah. Inilah manhaju ahli sunnah. Pemahaman ahlu sunnah bahwa mereka tidak mengingkari kemungkaran, terkhusus dalam masalah waliul amr, kepemerintahan. Di sana ada ketentuan-ketentuannya, ada kaedah-kaedahnya di dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tentu dalam masalah ini memang sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang berbeda. Ada yang menyatakan begini, begini, begini. Maka kita katakan, bagi kalian pemahaman kalian, Dan bagi kami inilah bimbingan para ulama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kami untuk bersikap seperti ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Sudah jam 6 lewat 3 menit, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menilai apa yang kita lakukan sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.